Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Barakallahu fikum wa an ahwat azakumullah. Alhamdulillah, hari ini tanggal 30 Safar 1442 Hijriah atau tanggal 17 Oktober 2020 kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Manthum al-Baikuniyah yang kita sampai di halaman 18 atau di buku antum ya. Itu diralat dulu 18 kok sampai 20. Nah, dan kita kemarin di pertemuan yang pertama kita sudah membahas tentang muqaddimah, dan di sini muallif siapa di sini, yaitu Umar, muallif dari Syarah Manthumah al-Baikuniyah ini. Muallifnya adalah Umar waqila Taha bin Muhammad bin Fatuh al-Baikuni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Meninggalnya tahun 1080 Hijriah. Dan di mana kemarin kita sudah membahas tentang apa itu mustalah, apa faedah ilmu mustalah, dan apa itu ilmu hadis riwayatan, ilmu hadis dirayatan. Nah, maka sekarang ada rabtu dars al-madi wal hadir. Ma huwa ilmu al-hadith riwayatan? Aywa. Nek dirayatan? Nah, jadi ilmu hadis riwayatan, ilmu hadis riwayah ini adalah berkaitan dengan apa? Dengan apa yang dinukil dari Nabi SAW, baik itu perkataannya, perbuatannya, atau kondisi dari Nabi SAW. Sedangkan ilmu hadis dirayatan, ilmu hadis dirayatan ini adalah ilmu hadis yang membahas tentang apa? Tentang membahas tentang kondisi perawi dan apa yang diriwayatkan dari sudut pandang dikabulkan atau ditolak. Dari sudut pandang dikabulkan atau ditolak. Nah, ini Anda masih punya 3 kitab. Tapi syaratnya yang memegang kitab ini adalah yang bisa hadir sampai tamat. Dan tidak boleh gaib 5 kali berturut-turut. Kalau 5 kali berturut-turut gaib, maka harus kembalikan. Ya. Ini hak guna pakai, bukan hak milik ya. Hak guna pakai. Nah, Naam, ahlan wa sahlan. Masih san? Sudah punya? Ayo. Naam. Ya, kita lanjutkan. Di halaman 18. Di sini jelaskan. Kemarin kita membahas apa? Tentang bismillah. Ya, kenapa kita membahas bismillah? Nah, di sini dijelaskan oleh syarih rahimahullah, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, penjelasannya ya, sebelum mana lupa. Jadi kalau antum itu mendapatkan kitab, antum tulis di awal kitab itu antum belajarnya kapan, hari apa, dan antum belajar dengan siapa. Jadi bisa jadi ketika kitab itu sudah selesai dibahas, nanti antum akan bisa murojaah. Dan ketika antum membaca untuk yang kedua kali, jauh lebih cepat dan lebih mudah daripada ketika antum membaca pertama kali. Nah, kita lanjutkan. Wa nahnu qaddarnahu munasiban lil maqami li'annahu adallu 'ala al maqsudi wa li'annahu la yakhthuru fi dhihni al muslim la yakhthuru fi dhihni mubasmal illa hadha al taqdir illa hadha al taqdir. Jadi kaitannya di sini, kenapa di sini sudah poin yang kedua? Maksudnya poin pertama apa, Ustaz? Naqulu qaddarnahu mutaakhiran liwajhaini. Ini kaitannya dengan ketika orang itu memulai. Jadi muallif di sini memulai dengan baca bismillah. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang persepsi yang seharusnya tentang bismillah itu apa? Yaitu bahwasanya bismillahi aqra'u. Ya, bismillahi aqra'u. Dengan nama Allah aku akan membaca. Kenapa fi'ilnya di sini datang belakangan, bukan aqra'u bismillah? Paham? Nah. Idzan wa nahnu qaddarnahu munasiban. Kalau yang pertama, kenapa diakhirkan? Alasannya adalah tentang tayammun. Bil bada'ati bismillahi ta'ala liyakuna, ya, liyakuna ismullahi ta'ala huwal muqaddam wa haqqun lahu an yuqaddam, ya, atau wa haqqa di sini, wa haqqa lahu an yuqaddam. Jadi alasan yang pertama atayammun bil bada'ati. Atayamun bil bada'ati bismillahi ta'ala, yaitu memulai dengan yang sebelah kanan, dengan apa? Menyebut bismillah. Jadi bismillahnya di awal di sebelah kanan, kemudian baru diawali dengan apa? Aqra'u. Jadi bismillah di sini apa? Letaknya di sebelah kanan. Liyakuna ismullahi, agar nama Allah itu huwal muqaddam, itu yang diprioritaskan. Itu yang diprioritaskan. Wa haqqo lahu an yuqaddam, dan memang menjadi hak bagi Allah Azza wa Jalla untuk diprioritaskan. Yang kedua, as-sani li ifadatil hasri, untuk bermanfaat untuk apa? Pembatasan. Wa dzalika li anna ta'khiral 'amil yufidul hasr. Yufidul hasra. Jadi di sini untuk membatasi. Yang demikian itu karena mengakhirkan amil. Amil itu adalah faktor yang bisa mengubah. Ya. Yufidul hasra. Itu bisa memberikan manfaat berupa apa? Hasra. Pembatasan. Fa inna taqdima, karena mengedepankan Ma haqquhu ta'khiru yufidul hasra. Apa yang seharusnya dikedepankan, jadi diakhirkan, itu dia sifatnya memberikan manfaat pembatasan. Fa idza qulta, apabila engkau katakan bismillahi, ya bismillahi aqra'u, ta'ayyana annaka taqra'u bismillahi la bismi ghairihi, la bismi ghairihi. Jadi apabila engkau katakan bismillahi aqra'u, dengan nama Allah aku membaca, maka di sini telah mendetilkan annaka taqra'u, bahwasanya engkau itu membaca dengan nama Allah, bukan dengan nama selain Allah. Nah, kita lanjutkan sekarang. Ini yang ana raster kuning ini adalah kajian yang sekarang. Wa nahnu qaddarnahu munasiban lil maqami. Wa nahnu qaddarnahu munasiban lil maqami, li'annahu adallu 'ala al maqsudi wa li'annahu la yakhthur fi dhihnil mubasmil illa hadzal taqdir. Jadi maksudnya di sini adalah contoh kita, wa nahnu ay ana wa man yuwafiq ma ar-ra'i. Paham? Nahnu maksudnya di sini aku dan orang-orang yang sesuai dengan pendapatku. Qaddarnahu munasiban lil maqami. Kita takdirkan, kita dudukkan sesuai dengan persepsi yang selaras dengan kedudukan yang semestinya. Li'annahu adallu al-maqsudi, karena ini lebih menunjukkan kepada apa yang dituju. Yaitu apa? Wa li'annahu la yakhthur fi dhihnil mubasmin illa hadha at-taqdir. Karena tidak akan terbayang di dalam otaknya orang yang mengucapkan bismillah kecuali dengan persepsi yang ini. Kecuali dengan persepsi yang ini. Alam. Misaluhu, lau annaka sa'alta ar-rajula alladhi qala 'inda al-wudu'i bismillah 'an at-taqdiri fi qawlihi bismillah laqala bismillah atawaddau. Ini contoh yang lainnya. Misaluhu, contoh. Lau annaka sa'alta ar-rajula alladhi qala 'inda al-wudu'i bismillah 'an at-taqdiri fi qawlihi bismillah laqala bismillah atawaddau. Mas Ihsan, antum kasih ke Puan. Yang itu dikasih ke nah. Nah, misaluhu, ahlan wa sahlan. So, what is your name? Muhammad Saleh. Can you speak Arabic or? Not Arabic. Then after lesson, inshallah, I will speak with you. Inshallah. Nah, misaluhu, lau annaka sa'alta ar-rajula alladhi qala 'inda al-wudu'i bismillahi 'an at-taqdiri fi qawlihi bismillah laqala bismillahi atawaddau. Jadi seandainya Seandainya engkau itu bertanya kepada seorang alladzi qala 'indal wudu, ketika ya, ketika orang itu apa yang dia katakan ketika hendak wudu, bismillah, tentang bismillah, maka persepsi dari perkataannya, di dalam perkataannya bismillah itu apa? Pastinya dia akan mengatakan bismillahi atawaddo, bismillah atawaddo. Nah, Muhammad, you want? I can explain you with just a little about this lesson. Yes, yes, yes. Come on. No problem. You got the new one. No problem. I can show you. If you want to participate in this class, I can explain you. Did you learn about something about the Allah Hadith? Allah Hadith is the knowledge about how we can explore more about, like one who send the message to all wrong now. We but if you want to continue with it, yes, one time back. I cannot believe. Okay. Iya, mau di bilingual boh. Kalau bilingual nanti jadi giginya nol atau setengah, bukan gigi satu lagi, jadi gigi nol. Nah, kan insyaallah. مثاله لو أنك سألت الرجل الذي قال عند الوضوء بسم الله عن التقدير في قوله بسم الله لقال بسم الله أتوضأ. This is a symbol, but if you ask the person to act wudu and he should mention Bismillah before he doing the wudu. That the right perspective, right perception about Bismillah. Bismillah, I will take wudu. Not I will take wudu, Bismillah. This is the different structure in Arabic and English. This is the one who mentioned in this book. لو قال قائل أنا أريد أن أقدر المتعلق بسم الله أبتدئ. Nah, misalnya, contohnya tadi sudah jelaskan. Nah, jadi lauqaula qa'il ana uridu an uqaddiru al muta'alliqu bismillahi abtadi'u. Bahasa Indonesia dulu. Lau qala qailun, apabila ada orang yang berpendapat, ana uridu an uqaddira. Ana uridu an uqaddira. Aku ingin untuk mentakdirkan, membuat persepsi yang seharusnya. Al muta'alliqu bismillahi abtadi. Ya. An uqaddira al muta'alliqu afan. Jadi ana uridu an uqaddira al-muta'alliqa bismillahi abtadi. Aku ingin mentakdirkan, membuat persepsi yang seharusnya, yaitu yang berkaitan dengan bismillah, yaitu apa? Abtadi. Aku memulai. Jadi if someone said that ana uridu, I want to have some to have the right perception about what is the bismillah, meaning I will start act something, or do something, then I said bismillah. Or yani in different way we said bismillah first then act. The simple symbol, yani, so, like Muhammad, you have food in front of you, and then what will you do if you want to eat it? First, you said Bismillah, then you take it, then you eat. Correct? Nah. Yo, bahasa sedikit bahasa gitulah. Fa inna nanaqulu la ba'sa bidzalika, lakin abtadi'u. Nah. Fa inna nanaqul. Kita katakan la ba'sa bidzalika, lakin abtadi'u. Ya. Abtadi'u. Fa inna nanaqul la ba'sa bidzalika, lakin abtadi'u fi'lun 'am. Ya, fi'lun 'amun yashmalu itida'aka bil aqli wal wudu'i wan nadmi wa kama qulna fa inna hadha taqdira la yatabaddaru ila dhihnil mubasmin, la yatabaddara ila dhihnil mubasmin. Jadi di sini jelaskan. Lau qala qa'il. Seandainya ada yang berpendapat, ana uridu an uqaddira al muta'alliqa bismillahi abtadi'u. Ya. Aku ingin bahwa persepsi yang seharusnya adalah mengkaitkan ucapan bismillah itu dengan tanda bahwasanya aku akan memulai. Abtadi'u, ay abtadi'u fil aqli, abtadi'u fil qira'ah, abtadi'u aku memulai untuk makan, aku memulai untuk minum dan yang lainnya. Fa inna naqul, maka kita katakan la ba'sa bidzalika. La ba'sa bidzalika. Tidak mengapa dengan demikian. Lakin namun di sini secara bahasanya abtadi'u fi'lun 'amun yashmalu ibtida'aka bil aqli. Fi'ilnya itu fi'il umum, meliputi permulaanmu dalam hal makan, wudu dan membuat syair. Wa kama qulna, sebagaimana kita katakan, fa inna hadha taqdira, sesungguhnya persepsi ini yang seharusnya ini la yatabaddaru illa dhihnul mubasmil. Ini terkadang la yatabaddaru. Ya. Terkadang itu di awalnya tidak terbayang dengan cepat di otaknya orang yang mengucapkan bismillah. Jadi apa bismillah? Yus bismillah aja. Ya. Terkadang tidak ketemu seperti itu. Ya. Amma ismu ya. Fayaqulu this is the explanation about why we said bismillah. Is it the sign of the start of our acting, or we can do some correction about this perception? I will eat, but you need to say bismillah first. Okay, this is the explanation about what we'll do about bismillah. We'll say it in the beginning or after we act something. We need to say it bismillah first, then the right perception is we need to realize that bismillah is the our priority to say something before all our activities. Bismillah first, not I will handle it and I will say bismillah. No, say bismillah first and then you need to handle it. Okay. Bismillah is the beginning. Nah. Law qala qa'il sudah. Jadi melepet-melepet. Amma ismu fa yaquluna. Nah, ini pahalanya ristain. Allahu barik. Ya. Jadi nah, sekarang amma nah, amma ismun, jadi di sini harusnya apa? Ada kurungnya. Amma ismun fayaquluna innahu mushtaqun minas sumuwi wa huwa al-uluwi. Wahwa al-uluwu. Amma ismun, sedangkan ismun. Nah, sebelumnya ana ingatkan kepada antum semua tentang asal dari bismillah. Bi plus ismun lafdul jalalah menjadi bismillah. Nah sekarang ismun di sini fayaquluna, kita katakan innahu mushtaqun minas sumuwi. Jadi ismun itu diambilnya diambilnya berasal dari kata sumuwi, as-sumuwi. Wahwa al-uluwu, al-uluwu, tinggi. Wakila minas-simati, minas-simati. Wahiyal alamatu, wahiyal alamatu. Jadi ada yang berpendapat bahwasanya diambil dari kata as-simat, as-simati, dan maksudnya adalah alamah. Alamah itu tanda. You know meaning the part of bismillah, it is ism. Ism is the meaning of sign. The meaning derived from sign. The Arabic language, ism, meaning is the sign. Wal-ismu mahma kana istiqaquhu, fa'innahu yuradu bihi huna kullu ismin min asma'illahi al-husna, ay annahu la yuradu bihi ismun wahidun bi'aynihi ma'annahu mufradun li'anna al-qa'idata anna al-mufrada mudhafu yufidu al-umum anna al-mufrada أن المفرد المضاف يفيد العموم فبذلك يلزم من قولنا بسم الله أن يكون المعنى بكل اسم من أسماء الله الحسنى ولهذا تجد قائل بسم الله لا يخطر بباله اسم معين كالرحمن والرحيم والغفور والودود والشكور ونحوها بل هو يريد العموم ويدل على ذلك أي على أن المفرد المضاف للعموم قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ولو كان المراد نعمة واحدة لما قال لا تحصوها إذن فالمعنى أبتدئ بكل اسم من أسماء الله عز وجل. Nah, terjemah syuia. Jadi, al-ism, mahma kana istiqaquhu, fa'innahu yuradu bihi huna. Ya, maksudnya di sini diambil dari, ada yang mengatakan bahasa ini diambil dari sumu, dan ada yang mengambil bahwa itu adalah maknanya lah simah. Namun di sini al-ismu mahma kana istiqaquhu fa innahu yuradu bihi huna kullu ismin min asma'illahil husna. Namun yang dimaksud di sini, isim di sini, apapun asalnya, yang diinginkan di sini adalah setiap nama dari nama-nama Allah yang baik. Paham tak misi? I, the meaning of Bismillah, ism, the name of Allah. Nah, jadi ism di sini, name di sini adalah apa? Refers to Allah. Ay annahu la yuradu bihi ismun wahidun bi'ainihi ma'a annahu mufradun. Yang diinginkan di sini bukan isim satu, isim kata benda satu, bi'ainihi dengan semata-mata satu nama saja, di mana bahwa isim itu adalah mufrad, bukan asma. Paham? Paham gak? Nah, li'anna al-qa'idata, karena kaidahnya, annal mufrada mudhafa yufidul umuma, karena ya, ada kaidah. Kaidahnya apa? Isim mufrad yang dinisbatkan ya, atau yang disandarkan itu memberikan faedah umum, berlaku apa saja. Kayak misalnya antum mengatakan apa, nanti tolong ya saya dibelikan rinsu. Rinsu maksudnya di sini deterjen, tapi bukan apa, bukan nama tertentu, merek tertentu. Tapi yang diinginkan itu adalah setiap deterjen di situ. Jadi isim di situ memang isim yang apa? Tunggal. Tapi berlakunya umum. Ya, paham ya? Nah. Fabidzalika, oleh karena itu ya. Dengan demikian ketika misalnya antum faham bahwasanya isim itu satu, tapi ternyata bukan hanya satu saja. Maksudnya bukan hanya Allah saja di situ. Ya. Bukan hanya Allah saja di situ. Namun di sini ya, yalzamu min qaulina, yang di sini yang menjadi keharusan dari perkataan kita ini adalah tentang bismillah. Bismillahnya di sini apa? An yakunal makna, hendaknya makna ini dibawa kemana? Bi kulli ismin min asma'illahil husna, dengan setiap nama dari nama-nama Allah yang indah. Paham enggak? Muhammad, if I say that Bismillah, in the name of Allah, is it only Allah, just the name, what I say is Allah, or this also the meaning of another names of Allah? Yeah. Yeah. Yes. Okay. This give us the meaning of global. All names of Allah. Yes, correct. Center. Nah. Walihada tajidu qail bismillah. Maka kita dapati ada yang berpendapat mengatakan bismillah. La yaqtur bi balihi, ya. Dia mungkin tidak terbayang di dalam benaknya, di dalam otaknya dia, nama-nama yang tertentu seperti apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Wadud, Al-Syakur, wa nahwiha. Jadi la yakhtur bi balihi, dia tidak terbayang, terfikirkan di benaknya isim muayyan. Ya, nama yang sudah tertentu. Kenapa di situ sebutkan nama tertentu? Karena tadi isim di situ mengandung makna yang umum, semua nama-nama Allah Azza wa Jalla. ya, ismun muayyanun. Seperti apa? Ar-Rahman. What's the meaning Ar-Rahman? Ar-Rahman. You know Muhammad, what's the meaning Ar-Rahman? What? Huh? Yes. Aywa. Ar-Rahim. Ar-Rahim. What's the meaning Ar-Rahim? The same of meaning of Ar-Rahman, but this the more specific, more specific. Wal-Ghafur, wal-Ghafur, wal-Ghafur apa? Pemberi ampunan. Nah, what's meaning Al-Ghafur? The one who give apologize, receive all the apologize of giving the nah, ini masalahnya karena sudah lama yang numpuk ya. Forgiveness. Few years ago, I teach this lesson English in Dubai. But rather than English lesson, I speak in Indonesia in Arabic. That's why mostly my English now become quiet and peaceful. Not I didn't speak English frequently. But still, alhamdulillah, I need spare totally. Alhamdulillah. I don't know. Before I I have the specific website physic.com. Yes, in English also, because I teach some Philippines and I teach some India also and Pakistan there. But which inshallah. Nah. Nah. Wal wadud. Wal wadud. Apa? Hah? Ayo. Al wadud. Ya. Itu penyayang. Tapi al-wadud di sini, ya, di sini adalah cinta. That yang memberikan rasa cinta itu al-wadud. The one who give us the reason to love each others, Allah only. That's why Al-Wadud represent of love. The one who give us the sense of love to others. Wasyakur. Wasyakur. Asyakur meaning yang, that yang apa? Asyakur, membalas budi. Ayo. Ya. Asyakur ay dusyukri, yaitu that yang memiliki rasa syukur dan menerima syukur dari hambanya. Asyakur. Dan di sini jelaskan penjelasan tentang asyakur. Wallahu syakurun halim. Wallahu syakurun halim. Kalau di dalam ayat ya, wallahu syakurun halim. Ini di surat Saba. Min ibadiyas syakur. Asyakur juga di surat Saba ayat 13. Itu zat yang membalas budi. Tapi bukan budi di situ butuh. Ya, Allah butuh kepada makhluknya, bukan. Tapi di sini Allah Azza Jal ya di Fatir ayat 30 dijelaskan juga tentang sifat Allah Azza wa Jalla Asy-Syakur. Jadi innahu ghafurun syakur. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Nah. Wa nahwiya, dan yang semisalnya, bal huwa yuridul umuma wa yadullu ala dhalika. Namun yang diinginkan di sini adalah umum. Dan yang menunjukkan yang demikian, ay ala anna al-mufrada al-mudhafa lil umumi qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Jadi maksudnya di sini yang menunjukkan bahwasanya mufrad yang di sandarkan ini mempunyai keumuman, makna yang umum, ini di dalam ayat surat Ibrahim ayat 34. Ya. Di surat Ibrahim ayat 34. Jadi di sini penjelasan tentang bahwasannya mufrad yang disandarkan itu mempunyai makna yang umum. Kenapa makna yang umum? Karena yang diinginkan di situ ada dalilnya berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian itu menghitung nikmat Allah maka tidak akan sanggup, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Sehingga di sini tentang wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. You know the meaning this Muhammad? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yeah, surat Ibrahim. You know the meaning? What? Yeah, then. No. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ai See that if you try to count all God's favors, cannot, could never. You could never calculate them. This is the meaning of this surah Ibrahim 34. Walau kana al-muradu, walau kana al-muradu, nah. Harusnya minum connect. Nah, walau kana al-muradu, kalau yang diinginkan di sini adalah apa? Nikmatan wahidatan, ya. La maqala tuhsuha, la tuhsuha. Idan fal makna abtadi'u bi kulli ismin min asma'illahi azza wa jal. Maksudnya di sini dalil kenapa mufrad yang disandarkan itu mempunyai makna umum bukan hanya satu nama saja, itu kenapa? Wa in ta'uddu ni'mata. Ni'mata di sini satu nikmat. Satu nikmat. Tapi satu nikmatnya Allah di sini adalah la tuhsuha. Walau kana al-muradu ni'matan wahidatan. If the perspective is just one meaning, ni'matan wahidatan, the only one favors from Allah, lama qala la tuhsuha, when Allah said la tuhsuha, you cannot never calculate all the Allah favors. Idan fal makna, maka maknanya di sini apa? Abtadi'u bi kulli ismin min asma'illahi azza wa jalla. I will start with all names of Allah. Not only just one names, but the whole name of Allah. Nah. Kadan. Jadi kesimpulannya di sini apa? Ketika orang mengucapkan bismillah, dia harusnya menjadi apa? Aku mengucapkan dengan nama yang merupakan bagian dari seluruh nama dari nama-nama Allah yang Allah punya. Apa maksudnya? Jadi bukan hanya sekedar aku memulai dengan nama Allah, tapi maksudnya nama Allah di sini juga termasuk nama Allah yang lainnya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus dan yang lainnya. Nah, Muhammad, do you know about Asmaul Husna? Asmaul Husna. Asmaul Husna. All Allah names, the good ones, all the good ones of Allah names. Someone said that Asmaul Husna only 99 only. Did you heard about that? Is it true? Why? Huh? No. This 99 only derived from Al-Quran and Sunnah. But the true is, the real one, only Allah knows about the count of his names. Allah have a lot of his names, more than 99. Like our Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "As'aluka bi kulli ismin huwa laka." Samaita bihi nafsaka aw anzalta fi kitabika aw allam tau ahadan min khalqika aw ithta fi ilmil ghaibi indak. I ask you, ya Allah, with your all your name, with all your names, all your names, this the details which is the one who Allah give our Prophet in his kitab Al-Quran or the other messengers, also the one who specifically only Allah knows, this is the we call it ilmul ghaib. Ilmul ghaib. This is the one who the reason that Allah have more than 99 names, not only 99, not only 100, but more. But we cannot say something about the new names without any dalil, without any proof. It's like you cannot say that Allah names is like Allah the greatest democracy, something like that. Yeah, I heard about this name, web name, from one like the one who has the bad opinion about Aqidah Islamiyah. He said that Allah is the greatest democracy. I cannot say that. Allah is the greatest one, but we cannot said something bad about Allah without the proof from Al-Quran and Sunnah. Nah. And then. Okay. Walba'u fi qawlihi bismillah. Bismillahi ahya listi'anati am lil musahabati. Ba di sini bi, ya bi di sini bismillah. Apakah ini untuk isti'anah, untuk tanda, untuk minta pertolongan, atau musahabati, untuk ya penyertaan? Ya. Hunaka man qala innaha listi'anah. Ada yang berpendapat bahwasanya itu untuk isti'anah, untuk minta pertolongan. Wa minhum man qala innaha lin musahabati. Ada juga yang berpendapat bahwasanya itu untuk musahabah. Nah. This is the bismillah meaning some people say that bismillah, the meaning of bismillah is sign of asking the help from Allah. Those people say that innaha lil musahabah. This meaning like the companion. Like Allah deserves to accompany us in the our all activities. Like we said bismillah, we'll eat, bismillah, we'll read, something like that. Wa mimman qala innaha lil musahabati az-Zamakhshari. Sahibul Kashaf. Bukan Syakaf di sini, Kashaf. Ini yang mempunyai pendapat bahwasanya Al-Qur'an itu untuk musahabah, untuk penyertaan saja, itu adalah Zamakhshari. Zamakhshari meninggal tahun 538 Hijriah. Ya. Az-Zamakhshari meninggal tahun 538 Hijriah. Sahibul Kashaf. Ini bukan Syakaf tapi Kashaf. Ini tafsirnya namanya Al-Kashaf. Penyingkapan. Kashaf itu artinya penyingkapan. Wahun Mu'taziliyun. Ya. Mu'tazili ay rasionalism. The one has bad opinion about akidah Islamiyah is the called Mu'tazilah, because Mu'tazilah said that Al-Quran makhluk, Al-Quran is the creator, not like the Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah said that Al-Quran is kalamullah. Ini Kashaf di sini, kitab Al-Kashaf, kitab tafsir Al-Quran. Wa huwa mu'taziliyun minal mu'tazilah. Ya, dari mu'tazilah. Nah, nastamir ba'da sholat insyaAllah. We'll continue after sholat. Allahumma salli wa sallim wa barik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.